ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وزينها للناظرين وحفظها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الحمد لله الذي سخر السماوات والأرض والشمس والقمر دائبين وسخر الليل والنهار كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. والصلاة والسلام على نبي المرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas insyaallah taala tafsir surat Ali Imran dimulai dari ayat 128, ya insyaallah akan berakhir di ayat 132 pada pagi hari yang semoga Allah taala berkati ini. Akan kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كتب ربك عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء, kalau diterjemahkan sebagaimana terjemahan masyhurnya, itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Entah apakah nanti Allah akan menerima taubat mereka atau akan mengazab mereka, itu bukan urusanmu. Finalnya mereka surga atau neraka mereka bukan urusanmu. Fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentang ayat pertama ini dikatakan tentangnya oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, yakni sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qad da'a ala afradin minal musyrikin bil azab. Telah sahih riwayatnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu waktu itu mendoakan beberapa nama-nama dari kaum musyrikin agar tertimpa azab. Wa qala yauma Uhudin lamma shajja ra'suhu wa kusirat ruba'iyatuhu. Maka Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, saya di hari Uhud, itu berkata ketika ya kepalanya beliau ya terlukai dan juga geraham beliau pecah, maka kata beliau kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadza bi nabiyyihi. Atau dalam riwayat Muslim, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung ketika mereka telah mencederai nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam solatnya mendoakan dalam kunutnya beliau, disebutkanlah beberapa nama orang-orang musyrikun yang telah berbuat zalim dan memerangi kaum muslimin. Di antaranya tiga nama, ya, yang kemudian setelah beliau alaihissalatu wassalam mendoakan laknat, ya, kemudian disebutkan nama-namanya oleh Nabi SAW dalam doa beliau di kunut saat itu, maka Allah Ta'ala kemudian menegur, turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi ayat ini memiliki sebab nuzul, yaitu ketika Nabi SAW cedera cukup parah tentu saja, dan kemudian ya namanya manusia memiliki emosi, memiliki kemurkaan, marah dan seterusnya, wajar, ya. Maka dalam solatnya ketika beliau menjadi imam mengimami, beliau pun berdoa kunut, ya, setelah ruku', ya, maka beliau sebutkan nama-nama orang-orang yang beliau laknat ketika itu. Allah menegur kemudian dengan ayat ini, bukan urusanmu wahai Muhammad kesudahan mereka, apakah nanti mereka masuk Islam, apakah mereka diazab oleh Allah nanti, mereka telah berlaku zalim memang, tapi bukan urusanmu untuk kesudahan mereka. Di sini ada pelajaran penting sekali jemaah sekalian, yang ternyata tiga dari nama yang beliau sebut alaihissalatu wassalam, tiga-tiganya kelak masuk Islam. Ini ada pelajaran penting, Pak. Saya angkat dulu pelajaran penting pertama yang perlu betul-betul diketahui. Allah Ta'ala menciptakan malaikat, manusia dan jin, dan juga hewan, tapi kita tidak membicarakan tentang hewan. Malaikat memiliki akal, akal punya. Manusia punya akal, jin punya akal, taib. Lalu apa bedanya malaikat dengan jin dan manusia? Malaikat mempunyai akal namun tidak Allah bekali nafsu, sehingga urusan malaikat hanyalah taat dan ibadah ikhlas, dan tidak akan melenceng dari apa yang Allah perintahkan. Udah, itu selas. Ya. Walaupun malaikat yang ada di neraka, zabaniyah, itu bukan karena diazab, tetapi karena ditugaskan di sana. Nah, kemudian jin dan manusia memiliki akal, ya. Dan Allah Ta'ala modalkan kepada mereka syahwat dan juga hawa nafsu. Syahwat dan hawa nafsu, taib. Itu jin dan manusia. Syahwat dan hawa nafsu. Binatang, Allah bekalkan syahwatnya. Syahwat, yaitu syahwat binatang. Namun tanpa akal. Sehingga, karena tanpa akal, maka tidak ada pembebanan syariat untuk binatang, Pak. Oleh karena itu, kalau misal seseorang memiliki sapi, sapinya ngamuk, kemudian menghancurkan kaca rumah orang, maka yang wajib untuk ganti dendanya siapa? Sapinya atau ya pemiliknya, bukan sapinya. Enggak ada pembebanan syariat untuk sapi. Ya. Baik. Tinggallah kemudian jin dan manusia memiliki akal dan juga hawa nafsu atau syahwat. Ya, karena memiliki akal maka dibebani syariat, harus taat. Kalau tidak dihukum. Nah, karena memiliki syahwat maka boleh jadi tidak taat. Kalau malaikat kan enggak punya syahwat, maka pasti taat. Enggak bakal melenceng. Sementara kita jin dan manusia ada kemungkinan, bahkan Allah nobatkan banyak dari manusia apa? Zalum, banyak berbuat kezaliman. Taib. Tapi dari manusia tersebut ada orang-orang pilihan yang mereka disifati ma'sum. Ma'asum artinya terjaga. Mereka adalah para nabi dan rasul. Adapun selain nabi dan rasul tidak ma'asum. Apa arti ma'asum? Ma'asum artinya terjaga. Terjaga dari apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan lebih. Apakah terjaga dari seluruh dosa, baik besar atau kecil? Atau terjaga dari dosa besar saja dan kadang-kadang bisa saja melakukan dosa kecil? Yang benar adalah bahwasanya semua nabi terjaga dari dosa-dosa besar dan ada kemungkinan melakukan dosa kecil. Gitu yang sahih. Dan itu tidak serta-merta dibiarkan oleh Allah. Sekali seorang nabi melakukan dosa kecil, langsung Allah tegur dan langsung mereka bertaubat sehingga hilang sudah. Enggak ada apa-apa melainkan ibrah dan pelajaran buat orang-orang pengikutnya. Begitu. Dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita alaihi salatu wasalam. Semua nabi pernah melakukan kesalahan kecil. Nabi Adam alaihissalam kesalahannya apa? Melanggar perintah Allah Ta'ala, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kalian jadi orang yang zalim dengan melakukan ini atau mendekatinya. Mendekatinya aja tidak boleh, apalagi memakan apa yang ada pada pohon tersebut. Kita tidak katakan ini dosa besar. Maka ya terjadilah yang terjadi. Itu Nabi Adam AS. Nabi Muhammad SAW beberapa kali teriwayatkan melakukan kesalahan. Tapi kesalahan tersebut tidak disifati dosa besar. Bukan merupakan kabair dzunub. Ya. Kalau misal kita bilang, ih masa Ustaz gak terima saya Ustaz, masa Nabi saya dikatakan punya dosa kecil. Pak, kenyataan Pak. Ini bukan masalah perasaan. Ini masalah apa yang sudah Allah Ta'ala takdirkan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah berpaling, bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan dakwah, ya, melobi dakwah kepada beberapa pemuka dari musyrikin. Abdul bin Maktum mendengar suara Rasulullah SAW dan beliau kemudian mendatangi. Ini orang seorang yang buta, jadi enggak tahu konteks apa yang berlaku ketika itu, sehingga tiba-tiba saja Abdul bin Maktum menyela pembicaraan dan bertanya sesuatu dan meminta faedah. Dan memang mencari pembersihan diri di situ. Nabi Muhammad kemudian bermuka masam dan berpaling, dan ini hal yang wajar, walaupun ini kesalahan tapi hal yang wajar, Pak. Itu Nabi seperti itu wajar karena beliau manusia. Tapi itu bukan kesalahan yang betul-betul membuat Islam itu turun martabat, enggak. Ini kesalahan kecil, dan dengan kecilnya tidak besarnya kesalahan Allah tegur dan Allah legendakan di surat Abasa. Ya. Di antara kesalahan berikutnya jemaah sekalian. Dan ini bukan wah Ustaz nyebutin kesalahan Nabi. Enggak, ini dalam hal ibrah, bukan kita ghibah atau apa. Seandainya ini ghibah tentu tidak akan Allah ungkap semua ini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat beberapa nama orang-orang Quraisy dengan nama mereka langsung. Hal ini adalah salah. Maka Allah Ta'ala menegur langsung. Itu bukan urusan wahai Muhammad. Jangan lakukan hal seperti itu. Maka Nabi Muhammad pun kemudian ya bertobat kepada Allah dan tidak melakukannya lagi. Itu faedah pertama yang perlu kita pelajari. Maka ajaib sekali kalau misalnya orang-orang Syiah menganggap Ali bin Abi Thalib itu ma'asum tanpa sedikit pun celak, sedikit pun aib atau kesalahan. Ini ya, apa bedanya kemudian Ali bin Abi Thalib dengan Tuhan Rabbul Alamin? Bedanya apa? Ya. Justru ketika Allah Ta'ala menjadikan para nabi ada kesalahan kecil mereka, itu menunjukkan kemanusiawian mereka dan ibrah untuk para pengikut mereka. Taib. Nabi-nabi lainnya pun ada juga kesalahan. Nabi Yunus alaihissalam, ya, keluar dari area dakwahnya karena marah. Tanpa izin Allah keluar begitu saja. Karena nabi itu seorang nabi, rasul, dan Nabi Yunus itu seorang rasul. Itu kalau mau keluar dari area dakwahnya, harus minta izin sama Rabbul Alamin. Karena tugasnya di situ. Maka jangan keluar begitu saja karena emosi gitu kan. Namanya enggak didengar dakwahnya, keluar kemudian Allah Ta'ala memberikannya pelajaran. Ya, dan pelajarannya luar biasa ya, Masya Allah. Sampai masuk ke perut ikan gimana itu, Masya Allah. Yang kemudian itu teguran dari Allah langsung itu. Jadi cepat teguran dari Allah untuk para nabi. Dan kemudian beliau pun mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Allah selamatkan. Lihat. Kesalahan para nabi, kesalahan kecil para nabi tidak Allah diamkan. Melainkan Allah Ta'ala tegur sebagai ibrah untuk beliau-beliau. Dan juga para pengikut beliau. Seperti kita insya Allah. Ya. Itu pertama Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Nabi ada aja kesalahan kecil, maka mestilah kalau misalnya orang biasa ya lebih dari itu. Kita tidak terjaga dari dua-duanya, baik dosa besar atau dosa kecil, enggak terjaga kita. Artinya ya kita pasti ya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bani adamah khata'un. Setiap anak Adam pasti sering bersalah. Nah, include di sini dalamnya apa? Nabi-nabi juga. Tetapi Nabi kita tidak katakan sering bersalah, pernah bersalah. Hanya kesalahan yang kecil dan itu pun langsung ditegur sama Allah dan mereka pasti langsung bertaubat. Dan kenyataan ini sama sekali tidak mengurangi kadar kenabian mereka, Pak. Jangan bilang, wah Ustaz membicarakan ini berarti Ustaz menganggap Nabi kita itu kurang kadarnya dan seterusnya. Pak, kalau misalnya membicarakan akan hal ini secara ilmiah disebut kurang adab kepada Nabi, lalu mengapa Allah ungkapkan itu dalam Al-Quran beberapa tempat? Nabi Musa alaihissalam, ketika ada seorang dari kalangan Bani Israel ribut dengan seorang dari kalangan Qibti. Qibti itu origin race untuk Mesir. Aslinya orang Mesir itu orang Qibti Pak tadi. Yaitu bawahnya Fir'aun. Fir'aun itu orang Qibti. Siti Hajar itu asli orang Qibti Pak. Ya, budak dari Qibti, dari Mesir asli. Ya, ini ada orangnya merakyatnya Fir'aun versus orang Bani Israel. Maka ketika berantem mereka, Nabi Musa melihat dan orang Bani Israel ngelapor. Kemudian orang Qibti ini ditonjok oleh Nabi Musa AS dan sekali tonjok mati Pak, Masya Allah. Ya. Ya, dan ini bukan hal yang memang beliau sengaja membunuh, enggak. Entah karena kekuatan yang Masya Allah atau bagaimana Allah alam. Kemudian bertaubatlah itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena Nabi Musa ingin membela di antara pengikutnya Muslim dan membela ditonjok kemudian, ya terjadilah yang terjadi jemaah sekalian. Ini kesalahan dan diceritakan dalam Al-Quran gitu loh. Untuk apa diceritakan melainkan untuk ibrah ya jemaah sekalian. Itu yang pertama. Pelajaran kedua jemaah sekalian, hukum melaknat. Hukum melaknat. Laknat itu lebih khusus dari mendoakan keburukan. Pak, mendoakan keburukan itu umum. Ya misalnya, ya Allah jadikan dia merugi dagangannya, ini mendoakan keburukan. Tapi kalau melaknat formatnya khusus Pak. Ya Allah laknatlah dia gitu. Ya Allah jangan pernah beri dia hidayah. Itu kalimat-kalimat laknat itu. Ya Allah buatlah dia rugi dunia akhirat. Itu kalimat-kalimat laknat ya Pak ya. Ya, tapi kalau misalnya mendoakan keburukan itu lebih umum dalam artian apapun itu. Laknat pun termasuk mendoakan keburukan, tapi laknat ini formatnya berbeda. Dia laknat itu ada laknat apa maksudnya? At-tardu minar rahmah, yaitu mengusir dari rahmat. Meminta supaya Allah mengusir mereka dia ini dari rahmat Allah dunia akhirat. Ini namanya laknat. Nah, laknat Pak jemaah sekalian, ada laknat yang secara muayyanah, ada laknat secara mutlaqah. Melaknat secara mutlaqah dan laknat secara muayyanah. Laknat secara mutlaqah adalah melaknat sifat atau karakter atau keumuman orang-orang yang melakukan perbuatan jelek tertentu. Misalnya, semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mendiskreditkan Nabi SAW dalam menjelekkan Nabi. Ya, itu boleh. Boleh. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang memproklamirkan kebid'ahan di tengah kaum muslimin, boleh. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi Nasara, boleh. itu laknat apa? Mutlaqah. Yaitu secara mutlak baik karakter atau sifat atau golongan tanpa menta'in nama individu. Ini laknat mutlaqah. Ya. Gitu ya. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang membuat keributan di jalanan sehingga kaum muslimin tercegah dari aktivitas mereka. Misalnya begitu. Itu umum. Enggak spesifik. Ya. Walaupun mungkin dalam hatinya itu gambarannya orangnya itu gitu loh. Tapi dia kan gak ngomongin gitu loh. Dalam hatinya itu fulan-fulan itu loh yang saya inginkan sebenarnya. Tapi gak diomongin di doanya gitu loh. Ini namanya la'nat mutlaqah. Adapun la'nat muqayyadah atau mu'ayyanah. Melaknat secara ta'yin orangnya itu dengan format semoga Allah melaknat nama orang disebut. Baik dia muslim ataupun kafir. Gak boleh. Selama masih hidup nggak boleh, gitu loh. Masih hidup orangnya nggak boleh, ya begitu. Walaupun kafir, zalim sekalipun, baik dengan menyebut nama atau ngomong sama orang yang langsung, semoga Allah laknat kamu, ini nggak boleh, ya bahasa lainnya kalau bahasa kita terkutuk kamu, nah gitu, itu nggak boleh. Semoga Allah mengutuk fulan-fulan disebut namanya. Walaupun kafir, apalagi kalau dia muslim, lebih nggak boleh lagi. Ya begitu. Mungkin karena emosi, Pak ya. Ya. Kadang-kadang kita, sebagian dari kita, terutama anak-anak sekarang ini, ikut-ikutan orang-orang kafir. Ya, ada bahasa slangnya orang kafir. Orang-orang nggak barat sebenarnya. Ya seperti damn. Damn you, gitu. Apa artinya damn you? Ya, terlaknat kamu. Itu damn itu artinya laknat ya. Damn you, ya. Damn you, Pak. Damn you. Ya. Atau kadang, ya misuh dengan bahasa laknat gitu loh. Maaf, saya hanya mencontohkan misal. Damn it, gitu loh. Damn it itu kan, ya, kalau bahasa kita terkutuk itu. Maaf, gak usah diterjemahkan lah, gak enak pokoknya. Ya. Dan seterusnya. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita ikuti. Taib, Nabi SAW melakukan la'nat mu'ayyanah. Ta'yin la'nat. Di nama-nama yang disebutkan. Padahal orang kafir. Kemudian Allah tegur, Pak. Ini yang namanya kesalahan kecilnya Nabi SAW. Dan diwajarkan, dimaklumi. Karena ya beliau ya wajarlah memiliki emosi. Karena dicederai. Ya begitu loh, dan cukup parah cederanya. Ya di sini ada pelajaran jemaah sekalian, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi kita sama sekali untuk melaknat person tertentu dengan nama mereka atau langsung di point finger kepada mereka dengan laknat, itu nggak boleh. Walaupun orang tersebut kafir, fasik, melawan Islam, gitu Pak ya. Tapi kalau mendoakan keburukan. Dengan format berikut ini boleh. Misalnya, ya Allah balaslah orang tersebut, ya Allah balaslah fulan, ya Allah, gitu boleh. Ya. Ataupun kalau antum sampai, ya Allah azablah dia di neraka, ya Allah, sebentar. Bukan urusan antum itu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Pak, sekarang banyak enggak orang yang anti terhadap Islam, Pak? Banyak loh Pak sebenarnya Pak. Bahkan sebagian dari orang Islam itu sendiri gak suka sama agama sendiri. Ya mungkin kurang ngaji mungkin atau gimana, gak tahu deh. Kita ini di internet sekarang kita ngeliat kita ini banyak kan yang pakai gamis, yang jenggotan. Dibilang kadrun Pak. Ya, apa kadrun Pak? Apa coba kadrun Pak? Kadal gurun kita disebutnya Pak. Kadrun, jangan diikutin tapinya. Ntar teman-temannya juga, jenggotan, kadrun, nggak ngerti dia. Itu ini nyejek itu namanya. Kadal gurun, Allah musta'an. Ya, mereka anti Arab dan seterusnya. Padahal kita ini syariat Islam, bukan Arab-Araban. Tapi giliran pemain bola pakai gini, keren tuh brewok tuh. Pasti ditekuti oleh back lawan atau di kategori striker. Tuh giliran main bola malah nggak dibilang kadrun, ya. Kadrat mungkin, kadal barat ya. Nah itu orang-orang anti Islam Pak ya, bukan hanya karena kejahilan mereka, karena mereka benci, terutama di internet tuh. Tapi kalau ketemu langsung, gak bakal orang itu berani ngomong gitu, Pak. Siapa yang berani ngomong sama kita? Jenggotan Kadrun, berani kayak gitu, wah, nyari ribut ini orang nih. Mungkin sudah bosan dengan kehidupan. Nah, di sini, apakah berhak kemudian kita bilang, semoga Allah melaknatmu, gitu. Kita balas gitu, gak boleh. Gak boleh. Tapi kan Ustaz, dia sudah menghina Islam, Ustaz. Hatta dia menghina Islam. Kira-kira di perang Uhud itu, yang betul-betul mencederai palanya Nabi SAW, itu kira-kira anti gak dengan Islam ketika itu? Anti dengan Islam. Bahkan berani-beraninya itu, mencederai kepala beliau yang mulia. Ada gak yang lebih anti dari itu, jemaah sekalian? Ya? Tetapi Allah tegur ketika Rasulullah SAW melakukan kesalahan, melaknat mereka dengan nama-nama mereka. Begitu jemaah sekalian. Ya. Jadi kita gak bisa mengatakan orang yang masih hidup, yang masih ada kemungkinan Allah beri hidayah, karena masih hidup di dunia ini. Kemudian kita bilang, ya Allah, beri dia azab di neraka. Sebentar. Jangan kayak gitu. Ya. Sebentar. Ya, boleh antum bilang, ya Allah berilah dia pembalasan. Umum kan? Umum di sini. Ya Allah balaslah atas ucapan dia, ya Allah. Tapi kalau bilang, ya Allah cincanglah dia nanti di neraka. Allah musta'an. Antum sendiri yakin antum masuk surga? Kan enggak tahu. Karena betapa adanya jemaah sekalian, keadaan itu berbalik. Yang tadinya muslim, na'udzubillah, kemudian berbalik, na'udzubillah, kepada kekufuran. Yang tadinya kafir, kemudian tentang Islam, tiba-tiba Allah beri hidayah. Ada. Ya. Sampai belakangan ini ada jemaah yang punya kakak, bukan jemaah, beliau panitia. Ketika saya kajian di salah satu masjid stasiun televisi nasional, ada panitianya bilang, ya cerita tentang sedikit keluarganya. Qadarullah, kakaknya yang paling atas perempuan itu murtad. Suruh udah galam murtadnya. Karena apa masalah, Pak? Masalah cinta loh jemaah sekalian. Hati-hati. Ya. Masalah cinta itu hati-hati. Ketika itu kuliah di salah satu kampus lah. Ya, saya enggak mau nyebutin nama daerah dan enggak punya apalagi kalau nama kampusnya, jangan. Ini takutnya nanti jadi seuzon orang-orang, enggak. Ini bukan salah kampus, bukan. Ya, memang salah juga karena pergaulannya bebas. Tadinya Masya Allah, pas kuliah, mulai kuliah itu, murtadnya Pak, di semester akhir. Murtadnya di semester akhir. Perempuan. Padahal saat kakak anak itu, dari kecil sampai gede itu adalah yang paling rajin di antara kami. Dalam ngaji. Paling pintar ngajinya. Ngaji maksudnya baca Quran. Dan saya, kata beliau, anak tuh paling apa, bontot ya, apa namanya, bontot apa, bungsu. Tapi paling malas. Tapi alhamdulillah Allah kasih sekarang anak yang paling rajin ngaji dan anak yang jadi panitia pengajian bahkan di kantor televisi beliau. Dan justru ketika itu setelah semester terakhir dan anak ketika semester terakhir dia beliau anak masih SMP kata panitia tersebut. Murtad kemudian karena masalah percintaan. Keluar dari Islam menuju agama, anda lupa beliau sebut apa, Katolik atau apa gitu. Qadarullah, Allah musta'an. Seperti itu terjadi. Dan saya juga punya tetangga di daerah Kalibata ini. Ya, kalau ini enggak berkaitan dengan kampus atau apa, ini cuma daerahnya. Tapi enggak menjelekkan Kalibata juga. Adalah di dekat rumah ya. Daerah Rawajati, Rawajati Timur. Itu seorang keluarga, satu keluarga ya memang Bali itu apa Pak Bali Pak? Bahasanya, agamanya apa Pak Bali? Hindu. Nah, lakinya Hindu itu, anaknya itu punya pacar perempuan. Anda lupa apakah lakinya atau perempuannya, pokoknya punya pacar dan pacarnya kemudian rela untuk meninggalkan agama Islamnya menuju agama Hindu demi nikah sama dia, Allah musta'an. Seperti itu. Ya. Dan juga kemarin ketika anda di Tanjung Mas, di kajian ibu-ibu, ada panitia, bukan panitia atau siapa panitia mungkin, dari ibu-ibu cerita, "Ustaz, saya ini ada, enggak tahu nih ya, ini saudari saya, beliau muslimah apa enggak sekarang? Dulu ya kita muslimah, cuman qadarullah dia murtad." Perempuan muslimah. Ikut apa? Ikut pacarnya murtad. Ya. Kemudian ya nikah murtad, udah berpisah dari keluarga murtad, tapi saya masih menjalin silaturahim kepadanya. Kemudian ya sudah tua, mereka ini sudah tua. Menjelang hari-hari sakitnya, ya hari-hari sakitnya sebelum wafat, Ustaz, beliau itu udah curhat terus sama kita-kita, keluarganya muslim. "Ya Allah, kangen, pengen kayak dulu." Gitu. "Kangen, pengen sholat, pengen kayak dulu, Pak." Ya, kangen. Bilang, bahkan ini, selawatan, Pak. Jadi, selawatan di akhir hayatnya itu. Selawatan, Allahumma sholat. Nginget-nginget masa dulunya ketika muslim, Pak. Allahumma musta'an. Ya. Ya, kemudian pas hari kematiannya kan keluarganya enggak tahu, keluarga muslimnya enggak tahu, Pak. Mereka kan dia kan dikerubutin dengan keluarga suaminya yang saya lupa agamanya apa. Yang dibakar tuh, yang ngaben itu agama apa? Di Bali kan ya? Sama kayak tadi ya. Nah, tapi ini beda cerita, sama kayak Bali juga apa Hindu itu. Maka Pak Ustaz, ini besok ini di hari waktu itu beliau cerita, "Besok ini Ustaz, beliau dikirim ke Bali untuk di ngaben itu apa? Ngaben apa ngaben namanya? Tulis saya pokoknya elah usianya gitu ya. Dibakar jasadnya. Tapi di akhir hayatnya dia betul-betul selawatan pengen kembali ke Islam dan sebagainya." Kita enggak tahu Pak di akhir hayatnya gimana, kita enggak tahu loh Pak ya. Beliau nanya kemudian, "Pak Ustaz itu gimana ya? Dia kira-kira muslimah atau enggak ya?" "Oh, saya enggak tahu, Bu. Saya enggak menyaksikan ya, Ibu Ajeng malah enggak menyaksikan, apalagi saya enggak tahu apa-apa. Tapi kalau memang dia di akhir hayatnya melafalkan asyhadu an la ilaha illallah rasulullah, walaupun tidak diketahui orang-orang, maka Allah lebih tahu tentang keadaan dirinya. Ya, kita berharap aja, Bu, walaupun nanti jasad beliau dibakar kemudian di Bali, tapi yang mudah-mudahan di akhir hayatnya apa? Mengucapkan kalimat tersebut." Jadi, Pak Jemaah sekalian, itu enggak ada yang ngerti hal kayak gini, Pak. Barangkali orang tuh, tapi kalau orang itu zahirnya dia mati dalam keadaan kufur kafir, enggak masuk Islam, kafir beneran matinya, ya khalas. Udah fa inna masirakum ilan nar. Udah. Kalau kelihatan udah matinya kita lihat emang mati dalam keadaan kekafiran. Ya. Ada juga Syekh Abu Ishaq Al-Huaini cerita waktu itu. Orang sebelah orang Mesir, ulama Mesir. Cerita suatu ketika beliau dan kawan-kawannya menziarahi ikhwan yang lagi sakit gitu kan, di rumah sakit. Qadarullah di dekat kan dirawat inap ya, bahasa Mesir bukan ranap ya, ataan nggak tahu apa namanya. Nah kemudian di bagian bilik samping itu ada nenek-nenek tua renta sekali ya, dan menjelang akhir hayatnya itu seperti tanda-tanda ihtidhar dan sakaratul maut kelihatan gitu loh. Ternyata keluarganya mungkin lagi beri roti atau beli apa gitu ya, nggak tahu, lagi pada keluar namanya kan. Enggak 100% harus 24 jam di situ. Maka kemudian melihat hal tersebut, ya namanya seorang alim dan kita semua ya, kan disunahkan untuk mentalkin, Pak ya. Ditalkin. "Nek," bahasa kita aja pakai bahasa biar lebih mudah. "Nek, baca, Nek. Qul la ilaha illallah. La ilaha illallah." Kemudian nenek tersebut dalam sakaratul maut bilang kemudian, "La ilaha illallah." Gitu. Ya. Kemudian setelah itu mati, wafat. Maka tak lama kemudian datanglah beberapa keluarganya nenek tersebut. Ya, melihat nenek tersebut sudah divonis wafat, wah mereka langsung kaget, teriak-teriak dan ya menangisilah gitu ya. Maka Syekh tersebut, Syekh Abu Ishaq ini menenangi, "Tenang Pak, tenang, udah, tenang. Alhamdulillah ibu ini telah wafat dalam keadaan fitrah." Maksudnya apa gitu kan? Maksud sampean apa? Ya, tadi alhamdulillah di akhir hayatnya beliau lancar mengucapkan la ilaha illallah, Pak. Siapa di antara kita yang pengen kayak gitu? Akhir hayatnya lancar mengucapkan la ilaha illallah. Siapa di antara kita yang enggak pengen, Pak ya? Karena kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, Maka dia masuk surga. Semoga Allah Ta'ala jadikan akhir kalimat kita la ilaha illallah. Nah, digituin kan sama Syekh Abu Ishaq, ditenangin, udah ada tenang Pak. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal solehnya. Marah itu, maksudnya apa? Loh, kok marah kan aneh Pak ya? Emang sampean ngomongin apa? Itu marah orang itu. Ya tadi saya talqinkan la ilaha illallah dan alhamdulillah nenek ini mengucapkan dengan baik. Alhamdulillah kita ya kita bahagia aja Pak gitu kan. Marah satu keluarga. Ternyata apa Pak? Itu keluarga Kristen ternyata. Itu keluarga kafir. Ini saya ini ternyata berhasil mentalkin la ilaha illallah dan wallahu alam gimana kesudahannya zahirnya. Zahirnya seolah-olah ya insyaallah mudah-mudahan itu masuk Islam ya. Mudah-mudahan kita enggak tahu ya. Cuman keluarganya pasti marah lah Pak ya. Orang ditalkin la ilaha illallah gitu kan. Ya marah. Dan mungkin kemudian dikatakan oleh para ulama yang menceritakannya, mungkin ibrohnya, mungkin saja nenek ini jangan-jangan dulunya memasuk Islam cuman karena kehalang sama keluarganya. Akhirnya Allah Ta'ala berahmati dan berikan di akhir hayatnya bisa lancar mengucapkan la ilaha illallah. Begitu jemaah sekalian. Ya, ada kalanya seseorang tuh pengen dapat hidayah, dia tuh tahu. Dia tuh pengen masuk Islam dan seterusnya. Jangan dilaknat gitu saja orang ini. Barangkali suatu saat Allah ketuk hatinya. Betapa adanya Umar bin Al-Khattab loh Pak. Ya, itu perlawanannya terhadap Islam itu enggak kayak perlawanan orang-orang liberal sekarang, Pak, yang cuma ngomong tok sebenarnya. Itu Umar bin Al-Khattab baik lisan, fisik kena juga itu ngelawan Islam itu dulunya radhiyallahu anhu. Tapi tiba-tiba mendengar surah Thaha beda langsung. Lihat, Pak. Apakah itu predictable? Siapa yang enggak kaget, Pak? Kalau kita mungkin kurang kaget karena kita ngelihat cuma lembaran sejarah doang. Orang yang ketika itu hadir kaget. Lah. Tapi memang sebelumnya Nabi SAW sudah minta, "Ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu dari Umar." Nah, ternyata Allah lebih memilih Umar bin Al-Khattab. Begitu jemaah sekalian. Selagi pula kita tidak bisa memastikan siapapun dari orang-orang yang kafir untuk mati dalam kafiran, siapa tahu mereka dapat hidayah, kita pun tidak bisa memastikan diri kita sendiri, ya begitu. Tapi kita lanjut karena baru satu ayat. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim." Milik Allah lah apa yang ada di langit-langit dan juga apa yang di bumi. Semua itu milik Allah. Ya. Maka ini milkiyah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian beralasan, "Pak, gimana ya Pak? Kita mau bangun masjid. Enggak ada tanah kosong milik Pak Fulan. Udah lama kosong, enggak pernah dibuat kontrakan, enggak dibuat apa-apa, kosong gitu aja. Tiba-tiba Pak RW mencanangkan, "Yuk kita bikin masjid di situ." Tiba-tiba udah jadi masjid. Pemilik tanah suatu ketika mengunjungi, kaget loh. Kok ada masjid di sini tanah saya? Kemudian nanya ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dan seterusnya. Kok bisa ada masjid di tanah saya? Sertifikat saya punya dan seterusnya kok enggak pernah, enggak ada klarifikasi dan seterusnya. Kok bisa ada masjid? Kemudian marbot dan orang-orang DKI bilang, "Pak," kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma fis samawati wa fil ard." Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Maka ini milik Allah. Karena nganggur ya udah, karena milik Allah ya kita jadikan masjid. Masjid kan milik Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ya ada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, Pak. Kalau ada orang kayak gini keblinger enggak Pak kira-kira, Pak? Ya, mencatut ayat-ayat Allah tapi tafsirannya salah. Itulah pentingnya tafsiran yang benar. Tapi benar ayatnya, cuman penafsirannya salah. Ngawur itu. Ntar ada tanah kosong dijadikan masjid, alasannya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah ini, gitu loh. Repot Pak. Ya yang enak ya DKM, yang punya tanah mencak-mencak, mau dirubuhin, fitnah gitu kan, masa masjid dirubuhin, kan gitu tuh. Makanya hati-hati, ya. Harusnya orang pemilik tanah ini juga apa? Juga punya dalil. Di surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi. Memang ini semua dari segi kerajaan milik Allah. Tapi dari segi hak, Allah memberikan masing-masing hak untuk pemiliknya masing-masing. Maka begitu. Ya harus punya dalil juga kita, ya. Tapi insya Allah gak ada yang separah itu ya. Kalau ada yang separah itu luar biasa. Tapi ada Pak, ada sih ada. Ada yang kayak gitu ada. Dengan beralasan ini tanah milik Allah, tanah Tuhan. Alasannya gitu tuh. Repot kalau udah ngomong gitu, kiainya lagi ngomong gitu. Wah, ini repot ini. Punya masa lagi. Kita cuma punya sertifikat. Mereka punya masa. Masanya anarkis lagi. Nah, repot ini urusan. Ini zalim. Dan ini termasuk mengambil tanah orang tanpa hak dan lebih parah lagi atas nama Allah, Pak. Mendingan apa? Patok tanah itu digeser terus buat pribadi itu masih mending, tapi itu azabnya pedih. Yaitu kata Nabi SAW akan dikalungkan seberat 7 bumi di lehernya nanti. Yaitu barang siapa yang satu siber, satu jengkal atau semisal itu dia mengambil tanah orang. Dan sekarang lebih buruknya lagi, berapa jengkal coba kalau masjid, Pak? Ya, entah berapa jengkal itu, entah berapa hasta. Itu ngambil tanah orang dan mengatasnamakan agama. Ini lebih buruk lagi, Pak, karena mengatasnamakan Allah nanti. Ini tanah Tuhan ini. Ya, gitu ya. Masya Allah. Maka kemudian yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Ta'ala mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah Ta'ala mengazab siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah Ta'ala. Sehingga azab ataupun maghfirah itu adalah keinginan Allah. Kita sekarang ngapain tugasnya? Beribadah dan minta sama Allah supaya dikabulkan dan dimaafkan. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Di sini kata para ulama, lafal ad'afan mudha'afah atau aklur riba la mafhumalah, yaitu tidak dibatasi, yaitu riba yang hanya berlipat-lipat. Tapi riba itu memang ada dua macam, jemaah sekalian. Riba itu umumnya ada dua macam secara global ya. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu di pertukaran barang-barang yang ribawi gitu loh. Seperti uang. Ya al-dhahab wal fiddah. Ya emas dan perak dan dikiaskan kepadanya yaitu pertukaran uang yang serupa, ya, uang yang serupa kayak rupiah dengan rupiah ditukar. Dan ini yang terjadi di antara riba, riba yang di sini yaitu riba fadl, ya, pertambahan dalam pertukaran uang dengan jenis yang sama, rupiah dengan rupiah. Biasanya itu ada di pinggir jalan kalau di bulan Ramadan 10 hari terakhir tuh, ya kan? Biasanya ada tuh money changer tapi rupiah dengan rupiah juga gitu. Di pinggir jalan. Ya enggak kelihatan orang-orang yang biasa terbasuh mukanya dengan wudu, ya kan ya? Biasanya. Kita enggak ngomongin ras ya, tapi memang kayak gitu. Ya mereka jajain uang tuh. Ya, berderet itu. Itu ada komplotannya itu. Ya, ada sindikatnya itu. Itu semua riba semua itu, Pak. Ya, kita misalnya itu berapaan ya? Saya juga enggak pernah melakukan soal, jadi enggak tahu berapa. Misalnya mau nuker uang 2 ribuan, kita punya uang 2 ribu, itu kira-kira satu ginian berapa sih ya? 100 lembar kali. Kita punya uang 200 ribu. Itu nominalnya 2 ribu kali 100, maka 200 ribu kan? Tapi kita bayarnya jangan 200 ribu, berapa ya? Tarifnya berapa, Pak? 10 ribu ya, satu ginian. Oh, kok sampai tahu? Jangan ini. Jangan-jangan pegiatnya. Bercanda, Pak. Ya, 200 sekian puluh ribu gitu ya. Itu sebagai apa? Jasa, fee. Nah, kan itu kan. Itu bahasa halusnya, Pak. Bahasa syar'inya riba. Bahasa syar'inya ada riba al-fadl, ya. Kita enggak bahas ini lebih lanjut karena antum silakan tanya kepada Ustaz Irfan Doni untuk masalah ini karena beliau pakarnya dalam masalah ini, bukan saya. Saya pun bukan pakar di apa-apapun. Ya, saya cuma nyampein aja. Ya, kemudian juga syair, tamar, milah dan seterusnya, kurma dengan kurma itu semua itu komoditi ribawi. Kalau satu jenis ditukar itu tidak bisa ada pertambahan atau kelebihan atau kekurangan. Dan juga harus taqabud, yaitu tidak boleh online. Ya, harus taqabud yaitu langsung mengambil serah terima. langsung, enggak bisa online. Itu riba fadl. Kemudian ada juga riba yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah ini bukan berkaitan dengan murni komoditi ribawi, tapi kaitan eratnya adalah dengan masalah hutang. Dan ini juga banyak sekarang, banyak sekali kredit ribawi itu riba an-nasiah. Ya, baik kredit ribawi untuk barang atau murni uang, misalnya minjem uang, ya, minjem uang berapa nanti balikinnya lebih, ini riba nasiah. Atau denda keterlambatan, riba nasiah sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya. Taib jemaah sekalian. Adu'afa mudu'afa, maka di sini biasanya memang riba itu berlipat-lipat keuntungannya, karena orang-orang pada zaman jahiliyah mereka menerapkan sistem ini dan sampai sekarang juga lebih, ya. Itu kalau misalnya ditangguhkan makin besar kelipatannya, persenan tambahan ribawinya. Ditangguhkan lagi makin besar, makanya disebut adu'afa mudu'afa. Tapi bukan berarti bahwasanya riba itu haramnya cuman yang berlipat-lipat, yang sedikit enggak haram. Enggak, tetap. Ya. Oh ya, walaupun yang nanggung, misalnya Pak sampean mau minjem uang dari saya berapa? 1 juta, Ustaz. Taib, nanti balikin ke saya 1 juta 5 ribu ya. 5 ribu. 5 ribu zaman sekarang apa, Pak? Ketoprak aja enggak dapat, Pak. 5 ribu apa coba? Sekarang apa? Angkot 5 ribu. Itu pun satu trip. Itu pun dekat, gitu kan? Apa artinya 5 ribu? Tapi walaupun 5 ribu ribanya, tetap dia haram. Haram untuk dimakan, ya. Bukan dimakan uangnya, maksudnya dikonsumsi, dimanfaatkan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian beruntung. Ya, di sini dikaitkan ketakwaan dengan tidak memakan riba. Maka tidak memakan riba bentuk ketakwaan. Sehingga ini mafhum mukhalafahnya, orang yang memakan riba dia tidak beruntung dengan uang-uang itu. Ya, makanya kalau dia sedekah dengan uang makanan riba, uang riba itu sedekahnya tidak diterima. Kata Nabi SAW, wala shadaqata min hulul, tidak sah sedekah hasil dari harta tilepan, harta yang haram, tidak sah sedekahnya. Makanya sebagian masjid itu membedakan antara beberapa kotak amal. Saya enggak tahu kalau di sini, saya enggak meneliti sini, ya. Ada kotak amal umum yaitu sedekah jariah untuk fasilitas masjid, ada kotak amal untuk harta-harta ribawi atau harta haram, ya. Begitu. Kenapa kok dibedakan? Karena niat masing-masing beda, Pak. Sedekah jariah niatnya sedekah, pahalanya berlipat-lipat dan pahalanya Masya Allah. Tapi kalau harta membersihkan, niatan membersihkan harta, dia dapat pahala membersihkan harta, bukan dapat pahala sedekah. Karena pada hakikatnya itu bukan hak dia, ini harta kotor dia, maka dikasih situ. Dan alokasinya pun berbeda. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh alokasi harta haram itu dialokasikan ke masjid, melainkan ke fakir miskin, ya. Kemudian fasilitas umum yang bukan merupakan murni untuk ibadah, yaitu masjid, bukan. Ini insyaallah Ustaz Irfan Duni jauh lebih baik dalam menyampaikan dan lebih berilmu insyaallah. Kemudian wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan bertakwalah dan takutlah kalian kepada neraka yang di sini wattaqun nar, takutlah kalian, waspadai diri kalian dari api neraka. Pak, di sini jemaah sekalian, bantahan ayat ini, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan kalian beribadah enggak boleh karena takut masuk neraka. Ini kalimat salah, Pak. Karena Allah sendiri yang nyuruh kita takut akan azab neraka. Dan itu merupakan suatu hal yang fitrah, Pak. Ya, ketika neraka digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu api yang menyala, air yang mendidih, buah zakum, buah yang kalau misalnya dimakan kemudian kan di buahnya tahu kedondong, biji kedondong misalnya kan, itu duri-duri kan kecil, duri, bukan duri mungkin itu, bulu-bulunya. Kan kalau coba bayangin, kedondong, bijinya antum telan. Gitu kan? Sekarang buah, ya, kemudian di buah tersebut bijinya atau buahnya itu ada duri-duri. Ketika dimakan karena lapar nyangkut di sini, bukan seret lagi, nyangkut dan melukai tenggorokan, ya. Gimana rasanya? Siapa yang suka dengan itu? Maka Allah menyuruh kita, wattaqun nar, takutlah kalian akan azab neraka. Jadi wajar kalau orang ditakut-takuti dengan neraka, dia takut, wajar, itu malah bagus. Jangan dikatakan kamu itu beribadah karena pengen ke surga, ya. Ya iya memang. Oh, kata mereka salah. Enggak salah, karena Allah memerintahkan begitu. Kamu ibadah karena takut masuk neraka, ya. Iya. Oh salah, kamu enggak boleh ibadah karena takut masuk neraka. Kamu ibadah karena Allah. Pak, ya, yang namanya orang ibadah karena Allah itu pasti ada konsekuensi takut masuk neraka. Maka salah bilang, ya Allah saya sudah ibadah karena engkau, terserah deh mau masuk surga atau neraka, terserah Allah. Ya sebentar, jangan ngomong gitu. Itu ada keputusasaan di situ, enggak boleh. Wattaqun nar, takutlah kalian akan azab neraka. Allati u'iddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Maka di sini ada isyarat penyebutan bahwasanya neraka itu sudah ada. Kenapa? Karena Allah sebutkan dipersiapkan, berarti sudah dipersiapkan. Itu. Kemudian di sini ada isyarat kenapa seseorang masuk neraka, karena kafir. Allati u'iddat lil kafirin. Neraka itu buat orang kafir. Jadi siapa yang membina kekufuran pada dirinya, maka dia terancam masuk neraka. Wa athi'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian dirahmati. Di sini juga ada isyarat bahwasanya penyebab seseorang dirahmati Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Disayang Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan sayang kepadanya dunia dan akhiratnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang disayang oleh Allah taala, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya mungkin cukupkan sampai sini jemaah sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.